Ros FM Jakarta. Berjalanlah lebih lambat. Tersebutlah seorang pengusaha muda dan kaya. Ia baru saja membeli sebuah mobil mewah, sebuah Jaguar yang sangat-sangat mengkilap. Kini sang pengusaha sedang menikmati perjalanannya dengan mobil baru itu. Dengan kecepatan penuh, dipacunya kendaraan itu mengelilingi jalanan tetangga sekitar dengan penuh rasa bangga dan prestis. Di pinggir jalan, tampak beberapa anak yang sedang bermain sambil melempar sesuatu. Namun, karena berjalan terlalu kencang, tak terlalu diperhatikannya anak-anak tersebut. Tapi tiba-tiba, dia melihat seorang anak kecil yang melintas dari arah mobil-mobil yang diparkir di jalan. Akan tetapi bukan anak-anak yang tampak melintas sebelumnya. Brak! Wah! Ternyata ada sebuah batu seukuran kepalan tangan yang menimpa Jaguar itu yang dilemparkan si anak tersebut. Sisi pintu mobil itu pun koyak, penyok, tergores batu yang dilontarkan seseorang. Ditekannya rem mobil kuat-kuat dan berhenti secara mendadak. Dengan geram, dimundurkannya mobil itu menuju tempat arah batu itu dilemparkan. Jaguar yang tergores bukanlah perkara sepele. Apalagi kecelakaan itu dilakukan oleh orang lain. Begitu pikir sang pengusaha dalam hatinya. Amarahnya memuncak, dia pun keluar mobil dengan tergesa-gesa. Ditariknya anak yang dia tahu telah melempar batu ke mobilnya dan dipojokkannya anak itu pada sebuah mobil yang diparkir. "Hei anak kecil, apa yang telah engkau lakukan? Lihat perbuatanmu pada mobil kesayanganku ini. Coba lihat goresan itu," teriaknya sambil menunjuk goresan di sisi pintu. "Kamu tentu paham, mobil baru Jaguarku ini akan butuh banyak ongkos di bengkel untuk memperbaikinya," ujarnya lagi dengan kesal dan geram. Tampak juga ingin memukul si anak tersebut. Si anak tampak menggigil ketakutan dan pucat sekali, dan berusaha meminta maaf. "Maaf pak, tolong maafkan saya. Saya benar-benar meminta maaf sebab saya tidak tahu lagi harus melakukan apa." Air mukanya tampak ngeri dan tangannya bermohon ampun. "Maaf pak, maaf, sekali lagi maaf. Aku melempar batu itu karena tak ada seorang pun yang mau berhenti." Dengan air mata yang mulai berjatuhan di pipi dan leher, anak tadi menunjuk ke suatu arah di dekat mobil-mobil parkir tadi. "Itu di sana ada kakakku yang lumpuh. Dia tergelincir dan terjatuh dari kursi rodanya. Aku tak mampu mengangkatnya. Dia terlalu berat. Tapi tak seorang pun yang mau menolongku. Badannya tak mampu aku papa. Dan sekarang dia sedang kesakitan di sana." Kini ia mulai terisak. Dipandanginya pengusaha tadi. Matanya berharap pada wajah yang mulai tercenung itu. "Maukah bapak membantuku mengangkatnya ke kursi roda? Tolonglah pak, tolong, kakakku terluka. Tapi saya tak sanggup mengangkatnya. Dan tak ada satu orang pun yang mau menolongnya." Anak itu tidak mampu berkata-kata lagi. Dan pengusaha muda itu terdiam. Amarahnya mulai sedikit reda setelah dia melihat seorang lelaki yang tergeletak yang sedang mengerang kesakitan. Kerongkongannya tercekat. Ia hanya mampu menelan ludah. Segera dia berjalan menuju lelaki tersebut dan diangkatnya si cacat itu menuju kursi rodanya. Kemudian dia mengambil sapu tangan yang harganya begitu mahal untuk mengusap luka di lutut yang memar dan tergores seperti sisi pintu Jaguar kesayangannya. Setelah beberapa saat, Kedua anak itu pun berterima kasih dan mengatakan bahwa mereka akan baik-baik saja. Terima kasih, Pak. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membalas perbuatan baik Bapak ini. Keduanya berjalan beriringan, meninggalkan pengusaha muda yang masih nanar menatap kepergian mereka. Matanya terus mengikuti langkah sang anak yang mendorong kursi roda tersebut, melintasi sisi jalan menuju rumah mereka, berbalik arah. Pengusaha tadi berjalan sangat perlahan menuju Jaguar miliknya. Ditelusurinya pintu Jaguar barunya yang telah tergores oleh lemparan batu tersebut, sambil merenungkan kejadian yang baru saja dilewatinya. Kerusakan yang dialaminya bisa jadi bukanlah hal sepele, tapi pengalaman tadi menghentakkan perasaannya. Akhirnya, ia memilih untuk membiarkan goresan itu agar tetap mengingatkannya pada suatu hikmah ini. Ia menginginkan agar pesan itu tetap nyata terlihat. Janganlah melaju dalam hidupmu terlalu cepat, karena seseorang akan melemparkan batu untuk menarik perhatianmu. Sahabat, seperti kendaraan hidup akan terus melaju dari waktu ke waktu. Detik-detik berlalu menyeret kita ke akhir hidup ini, dan kita adalah pengusaha muda tadi. Kita fokus dengan apa yang kita kejar, kita nikmati hasil usaha kita sendiri, kita bahagia sendirian, kita pacu kendaraan kita dengan cepat, kita injak pedal hidup kita dengan mantap untuk meraih tujuan di depan kita secepatnya. Hingga tak jarang kita lupa dengan sekeliling kita. Saat kita melaju, ada banyak hal yang terjadi di kanan kiri kita. Banyak hal yang bisa kita jadikan pelajaran. Banyak hal yang sebenarnya adalah peringatan buat kita. Namun, kita melaju terlalu cepat. Kita terlalu fokus terhadap keinginan kita sendiri, hingga kita lupa segalanya. Sahabat, Allah tak pernah berhenti berbicara kepada kita. Dia berbicara lewat lidah orang-orang sekeliling kita. Ia berbicara lewat kejadian-kejadian di alam semesta. Bahkan, ia berbicara langsung kepada nurani kita. Namun, seringkali kita terlalu sibuk dengan diri kita dan tak punya waktu untuk sejenak mendengar ujarannya. Sahabat, sudah terlalu banyak orang-orang egois di negeri ini. Sudah terlalu banyak orang-orang yang hanya memikirkan dirinya sendiri. Sudah terlalu banyak orang yang memperjuangkan kepentingan dirinya sendiri. Maka, janganlah kita menambah jumlah mereka. Sahabat, orang kuat adalah orang yang mampu berdiri sendiri dan menanggung beban hidupnya sendiri. Ia adalah orang yang tak menggantungkan hidupnya kepada orang lain. Namun, perlu kita ingat, ada yang lebih kuat dari orang kuat. Mereka adalah orang-orang yang mampu menanggung beban hidup orang lain. Sahabat, berjalanlah lebih lambat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.